بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله ويكون الدين كله لله. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. والله أعلم بمراده. وقتلوهم لن pada merangan sira kabehum min alladzina kafaru hatta la takuna malah-malah waratina mutu jadat tegasya waratina mu fitnatun nafu syirik syirkun tegasya syirik wa yakuna langa opwa dinu agama kuluhu sakabedin lillah ikut tetap kedua Allah wahdahu wa la dirika Allah wa la yu'badu gairuhu lan waradin ibadah nopo salian Allah. Fa inintahu makalamu narima kacegah ya alladzina kafaru anil kufri saking kufur. Fa inallah maka satuhuni Allah bima ya'maluna kalawan barang kang amal ya alladzina kafaru basirun iku kang ningan. Fayujazihim maka bakal ngawales ya Allahu min alladzina kafaru bihi kalawan ma ya'malun. Wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah alam bimuradi. Wa in tawallaw lalamun mengwa yalladzina kafaru anil imani saking iman fa'lamu maka pada waruru siraka bi annallaha in satuhuni Allah maulakum iku kang arope in siraka bi nasirukum tegesekang nulung in siraka bi mamutawali umurikum dengan kang arope in pirang-pirang perkara siraka bi nimal maula iku sebecik-becik siapa kang arope wa utawi ya Allah. Wa niman nasirani ku sebecik-becik sepagang nulungi ayan nasirulakum tegesekang nulungi kadwe sirakabe utawi ya Allah. Ayat anu tadi diluhur bahasana gusti kakangjeng kulilladzina kafaru khusus khitab kakanjeng. Ucapkan ku anjen Muhammad lilladzina kafaru kajelma nu kalufur dengan talatuf lemah lembut. Allah instruksi kakanjeng Nabi urang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Di awal perjuangan Kanjeng Nabi ketika Kanjeng diangkat jadi Rasul di Mekah umur 40 tahun, dakwah Kanjeng Nabi secara alon-alon, lalaunan, susumputan. Lantaran terus ngalobaan mulailah haridang musyrikin-musyrikin Quraisy. Ternyata lain sakadar hareudang, kapanasan terus teh diekspresikan melalui penyiksaan-penyiksaan. mukminin-mukminin nu minoritas di dinya teu berdaya mulailah hijrah pertama ka Habsyah Ethiopia menyelamatkan agama. Kangjengna terus dakwah. Mulai Kangjeng Nabi gagah sebab dakwah mulai terbuka. Tidinya makin dahsyat orang Quraisy. Kafir-kafir terutama Abu Jahal, Abu Sufyan, berbagai abu-abu lain. Sampaikan ke penganiayaan terhadap Kangjeng teh lain sekadar sudah ciduh. Tetapi oh rekaan-rekaan pohara. Ujung-ujungnya Kangjeng Nabi rek dibunuh. Hirup-hirup rek dicacang. Ku Abu Jahal beserta rekan-rekan. Kangjeng langsung diinstruksikan ku Gusti Allah hijrah ke Madinatul Munawwarah. Nyalametkeun agama. Apakah setelah Kangjeng hijrah ke Madinah kemudian Kangjeng teleha-leha? Justru makin berat tanggung jawab dakwah Kangjeng Nabi. Disambut ke orang Madinah, sambutan orang Madinah luar biasa terhadap Kangjeng Nabi. Mulai di anak-anak remaja sampai ke dewasa nyambut 100% terhadap Kangjeng Nabi. Apapun kegiatan Kangjeng Nabi berbentuk kumaha bae dalam rangka menegakkan agama Allah, nilai kalimatillah, disambut ke orang Madinah jembar hati Kangjeng. Mulailah penataan-penataan kekuatan-kekuatan dengan orang Madinah. Ditambahlah ke orang-orang Mekah anu hijrah ke Madinah. Terbagi dua sahabat di Madinah. Satu, sahabat Ansor asli penduduk Madinah. Kedua, sahabat Muhajirin anu hijrah di Mekah ke Madinah. Didulurkan ku Kangjeng Nabi dua sahabat Muhajirin jeung Ansor. Sehingga gak jadi dulur. Hampir-hampir perasaan. Muhajirin mun Ansor maot asana bisa ngawaris. Ku deket-deket da eueuh jurang pemisah antara Muhajirin jeung Ansor. Kangjeng Nabi terus membangun kekuatan untuk kekuatan dakwah lillahi kalimatillah mulai peperangan jeung Mekah. Tambah dahsyat dakwah Kangjeng. Pohara luar biasa. Kejadian waktu keur di Mekah teh turun ayat ieu kul lil ladzina kafaru bejakeun ku anjeun Muhammad ka jelema nu kalalafir yantahu lamun nyanareun anil kupitina kakufuranana wa kita lin nabi jeung merangan Kangjeng Nabi na berarti manehanna tobat ka Gusti Allah teh sadar sasadar sadarna. Bejakeun Muhammad yughfar lahum ma qad salaf. Dosa-dosa anu geus diheula teh dihampura kitu bejakeun. Ulah boga pemikiranna naon tapi wa yaudu ila kita lamun nyana balik deui merangan anjeun Muhammad. Deuleuh cerita kaum Kangjeng Nabi Lut. Deuleuh cerita kaum Kangjeng Nabi Sulaiman. Deuleuh cerita Kangjeng Nabi Yunus. Dulu cerita-cerita Kangjeng Nabi Ibrahim sarua moal diengkekeun ge faqad mabat sunnatul awwali pasti bakal aya siksaan-siksaan mungkin angin mungkin seuneu mungkin beliun mungkin bae tsunami eta mah urusan aing cak Allah. Masya Allah. Disusul ku ayat ieu majang kaum keseluruhan. Cik Gusti Allah wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangan ku aranjeun kabeh wae mukminin kufar-kufar teh. Kena nyahuan ka pangeran bahwa pangeran teh Allah. Datang ka ngucapkeun la ilaha illallah. Lain titah ngabunuh perang teh tapi titah ngabebener jelema. Lain titah ngarusak perang teh, tapi titah pertekadanana lempengkeun ka aslina nu boga dunia Allah supaya nyahun ka Allah nasihatan. Teu bisa ku nasihatan cingseunan, teu bisa disingsingkeun perangan supaya nyahun ka Allah. lamun maneh geus nasehat masih keneh bae, singsinan masih keneh bae, diperangan masih keneh, bunuh kakarak. Maksudna bunuhlah ku aranjeun kabeh kafirin-kafirin teh ulah aya nu nyesa. Hatta la takuna fitnatun sehingga ulah aya syirik-syirik-syirik. Yakuna dinu kulluh sehingga aya agama sakabehna lillah wahdah. Wala yu'badu ghairu ulah aya nu diibadahan salian Allah. Titik. Tugas mukminin-mukminin harita titah merangan kafirin. Datang ka marasuk Islam, mun teu daek asup Islam boloh. Datang ka beak oh masalah, nu penting ulah aya syirik. Satu agama, agama nu dipikarido ku Allah ialah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Tugas ternyata dilaksanakan ku para mukminin mukminin mulai di perang Badar. Kemudian naik ke perang Uhud, kemudian Badar kedua. Terus berbagai peperangan Yahunen tea jeung sajaba-sajabana dalam rangka ilai kalimatillah, loba nu gugur. Jihad mujahid fisabilillah datang ka dicacak-cacak. Kangjeung nyaritakeun. Urang mah neuleuna ngeri padahal rohna mah keur uncang-uncang di surga Allah. Nyaritakeunlah berbagai cerita Kangjeng Nabi ketika peperangan. Lamun teh mah manehanna ieu ditanya, hayang henteu balik deui ka dunya. Nyana ngomong niscaya hayang balik deui ka dunya, kemudian perang deui, gugur deui kula mah. Sanggeus tak gugur hayang dihirup deui, perang deui, gugur deui di medan laga. Sanggeus tak kitu, hirup deui, gugur deui. Emang kula ku ngeunaheun-ngeunaheunna paeh dalam raka ilahi kalimatillah. Pang sengit-sengit na engke di mahsyar. Yelah getih-getih jelema nu jihad fisabilillah. Mentek jelema nu perang, paeh, maot di medan laga. Teu meunang di pandian haram. Teu meunang di pakaian selain pakaian eta. Sebab eta udah bakal jadi saksi jaga di akhirat. Babeh jelema neureuleukeun isi sengit taun, isi sengit taun. Ternyata horeganan tentara-tentara Allah anu ngalucur getihna. Pakaianna ngan sakada saaya-aya seulit luar biasa. Kabeh ngomong geus teh, balikeun kami ka dunya, kami hayang perang. Mun geus perang hayang paeh, hayang perang di tah cara si eta. Geus dibejaan kitu ge kurang kuari teh, kira-kira daek perang. Geus dibejaan kitu ge resep ngadengekeunna doang. Kira-kira beuh, kakarek di mere demo bae geus geter-geter. Nya geus geter-geter urang cilaka moal, cilaka moal, cilaka moal. Masyaallah, tuh kumaha perang. Tapi horenganan henteu kitu aya geus terdesak mah. Lantaran horenganan jiwa patriotisme ti urang teh secara tiba-tiba kadang datangna. Urang kuari mah kan encan aya peperangan atuh embung. Lamun lain abri mah lantaran nyana mah dididik perang. Nyana mah neuleuh perang teh sakumaha urang, sakumaha anu kitu nyiram neuleuh buah ngora, kakerot teh. Kos pamalingan neuleuh motor. Okos buaya neuleuh awewe. Ciot ciot ciot. Sarua bae teh sok kitu. Okos aya nu ngondang ka Haji Pudoli. Ciot ciot ciot. Okos kitu bae. Gitu. Okos aya nu mamacang ngondang ka Haji Peningan hanjakal nu ngondang-ngondang. Jadi sadunia sadunia jelema. Abri, ngadege perang lain sieun emang didikanana di jalan perang. Polisi ketika aya naik motor teu make helm. Ha ini. Sarua bae kana. Mantap polisi anu ceuri kamari barang ditanya kurang kenapa nangis, Pak? Priwit hilang. Aduh, polisi mah leungit priwit. Haha, iya. Jihad fisabilillah lain lalagaan. Engke ge datang sorangan kos urang baheula bapa kolot urang ngalawan Belanda. Iya tuh jadil kukumaha ge kan ngadadak belajar pencak. Rencana dadak belajar terus puasa daek bae lantaran nu diharepan ku urang adalah musuh. Sakumaha bae ge tetep bae kurang lawan. Aju guruna ge mun kapage jeung musuh lawan. Cenah itu mah gede-gede ge lawan bae. Di cenah itu mah gagah jasa lawan. Cenah mah di meja bae kan lawan lawan bae. Urang di lapangan. Guru teh kos kitu hebat jasa lawan. Itu mah gagah gagah ge lawan bae. Cenah diuk bae pan di meja cenah. Kos ahli hikmat geus ngeusi teh ka muridna teh. Guys, saya tu lamun manggih musuh nggak lawan baik. Ibu cerita gede lawan, itu mah gagah lawan. Bukan itu mah hebatnya sepermainan lawan. Belas sian-sian saya tu percaya ke abah. Boom. Harta halipat tegas kos gitu. Giliran orang gelut mah bararengep. Cak abah cerita lawan baik lawan atau abah mah di meja baik lawan lawan. Saya mah kurang pelor tadi na. Kita hanya 24 dengan 12. Beakeun ku bengkel sepeda. Instruksi qatilu. Perangan musyrikin. Datang ke eueuh syirik-syirik. Lain bae harita di Mekah. Instruksi merangan teh ternyata dilanjutkan ku para sahabat. Peperangan teh ulah aya syirik-syirik. Sanggesta sahabat dilanjutkan ku para tabiin nu mantek ceuk Kanjeng Nabi khairul qurun qarni. Sehebat-hebat masa-masa kaula, tegak agama. Kucar-kacir musuh-musuh Allah. Sumayalulaum kedua zaman anu nyanding ka zaman kaula, zaman sahabat. Sumayalulaum kari-kari du nyanding ka zaman sahabat, tabiin. Tah, hararebat datang ka atba tabiin, perang menang bae. Perang menang. Sebab naon? Ke zaman Kanjeng Nabi aya Kanjeng Nabi ahli Allah. Ke zaman sahabat aya nu pernah jeung Kanjeng Nabi. Sahabat gede keyakinanna sebab bareng jeung Kanjeng Nabi menang perang. Ketika jeung tabiin merang bae perang. Naon sebab? Lantaran bareng jeung pernah bareng jeung Kanjeng Nabi. Atma tabiin menang we lantaran pernah bareng ditanyakeun di aya saha perang? Aya tabiin. Tabiin teh nu pernah bareng jeung sahabat. Sahabat nu pernah bareng jeung Kanjeng Nabi menang bae. Mentak tanyakeun urang lamun endek peperangan, endek ngayakeun demo-demo saha pamimpinna? Jeung saanya na, pernah kumaha na? Tanyakeun. Sebab harita ge ditanyakeun, peperangan sahabat saha pamimpinna? Sahabat. Berangkat lantaran sahabat pernah jeung Kanjeng Nabi. Peperangan tabiin saha pamimpinna? Tabiin anu. Berangkat lantaran pernah jeung sahabat nu pernah bareng jeung Kanjeng Nabi. Tabiin atma tabiin kitu kene nak wari lamun urang teh aya partai eta kejang perang kan perang dunia perang majelis tanyakeun saha ketua partaina tanyakeun ku urang pernah babarengan jeung saha ahli Allah na nah kebenaran ieu PDI ah kiai lain oh cenah ieu mah tanduk malulu cenah kiai masa deuk babarengan jeung tanduk. Wah, oh, ini macamnya petilu, Ka'bah gambar lagi. Kayak hela, ini malah yang sebab gambar. Di mana hela ya? Tasawuf apa itu? Bobo. Nanyakan partai si tasawuf. Nah, pernah jeng kiai mana? Apanya nana status aku mah? Pernah jeng ahli ilas apa itu? Lamun pernah jeng ahli ilas sekarang? Ayah ketempelan. Lamun itu pernah jeng ahli ilas, ulah asana jeng P3. Bocana yang PKB, PKB nu mana? Urang dek nutur genah-genahin. Kitu kene bupati, kitu kene gubernur. Tanyakeun jeung saha. Pernah babarengan jeung ahli ihlas henteu? Sebab lamun teu pernah babarengan jeung ahli ihlas mal beres. Di ditula kitu ditanyakeun, pernah jeung saha? Pernah jeung saha? Mentak kamari lamun lain Habib Rizik mal kuat. Lantaran tetesan Kanjeng Nabi atuh kuat. Lamun kamari secara halus lain Habib Lutfi atuh mal kuat. Lantaran tetesan Kanjeng Rasul atuh kuat. Nu mantak ieu diurang teh nu berjuang teh gegedena mah habaib. Nu kitab-kitab nu kurang dibaca teh habaib. Habaib atuh nu loba nu teu bener nama. Nu penting mah aya nu beneran baheula. Iya, mun lain habaib geus. Memang kumaha kitu lamun lain habaib. Urang misalnya diajak demo ku Haji Pendi, aing mah ngana sehatan dak ulah milu. Ulah geus kajeun teh. Cak nyana ieu mah musuh bebeneran ulah. Cak aing ulah udah sia-sia percaya ka aing. Aing mah 1500% enggak ulah. Geus, kadarna aing geus nyaho jasa. Tuh. Tapi lamun jeung sa Habib anu, jeung sa Habib anu, jeung sa dengan cara nu berbeda. Dengan cara nu berbeda tapi untuk menumbuhkan kabeh ge. Habib mah aya tetesan Kanjeng Nabi moal jauh ti dakwah dengan cara masing-masing. Asal terdidik Habibna ulah ku hawa nafsu. Mandak lamun di Suriah perang habaib di luhurna geus. Turki perang di luhurna habaib geus. Atuh di urang nu jadi mufti pertama Habib Usman Habib. Dan lain-lain sebagai di bawah habaib kabeh. Asal Habibna bener-bener teruji. Henteu sembarang. Bab naon? Boga mentalna. Mental perangna tinggi. Mental perangna tinggi lain lalaga. Cek Kanjeng Nabi. Peting teh panjang, ulah disempitkeun peting teh ku hees, cek Kanjeng Nabi. Kulaun ngarasa sempit lantaran diheesan, peting teh nyaho peting. Terasa pendek amat padahal panjang 12 jam peting. Ku pendek diheeskeun ku maneh. Berang cang kurang kadeuleun, ulah dipoekan ku dosa cek Kanjeng Nabi. Cangkeun berang jeung peting, udang maneh di peting sa. Saat batur lelah PS urang mahudang bebeja kanu bogana, bebeja kanu bogana mah teu kudu ngomong ngarawéco, cukup bae di jero kalbu lantaran kalbu mamahalun nazri tempat deuleuan Allah. Geus ketika urang bebeja ka Gusti Allah, ya Allah ya Rob. Saat batur lelap abdi hudang, nu mentak kudang abdi endek kunjukan ka Gusti. Hiji, abdi bebeja bahwa abdi teh loba dosa. Lain betul tadi keur beurang bahkan minggu kamari bulan kamari. Sami meh ieu oge taun-taunan hirup abdi teh beuh. Mata abdi celi abdi, sungut abdi kabeh pinu ku dosa ayeuna Gusti. Abdi dek menta hampura. Canggih abdi menta hampura Gusti, Gusti mah maha uninga ka hate abdi. Abdi teh loba kabutuh Gusti. Di sekedar ieu teh geuninganan batur teh geus rada lalumayan dina kahirupanana. Abdi teh tumbung eleh Gusti, ja Gusti mah maha kaya. Hiji menta hampura, kadua menta dibere maju abdi dagang abdi usaha abdi. Hayang supaya tentrem ibadah abdi ka Gusti, Gusti maha uninga, warung abdi Gusti panggedeankeun. Bebeja ka Allah, bebeja. Sok gerade. Sok bebeja. Tani abdi supaya dibaguskeun Gusti. Perdagangan abdi supaya dilancarkeun Gusti. Teu deui bakal pamuntayangna ti wal ka Gusti. Abdi ja percaya Gusti teh maha sagala-galana. Saat batur harares abdi mah hudang teh bebejana ka Gusti bae. Luka tilu Gusti, abdi teu kuat deuleu urang Karawang, Masya Allah. Abdi makarunya kaya timna. Boga yatim dua, karunya jasa panai dek mere yatimna doang, sok suuzon. Hari mere indungna bae, geus karuh. Gusti, asa kadedeukeun bae di kelopak mata, yatim. Yatim. Tuh, kos itulah. Eta instruksi Gusti Allah perangan musyrikin musyrikin kafirin kafirin hatta la taqula fitnah sehingga ulah aya bae syirik-syirik wa yakuna dinu kullu lillah kudu aya agama kabeh agama Allah yakni agama Islam fa ini tau makalamun areureun nyana tina kakupuranana ku anjeun diperangan teh rasuk Islam. Fa inna Allaha bima ya'maluna basir. Sanyana Gusti Allah maha ningali kana naon nu dilakukeun ku manehanna aing anu bakal ngabalesna nyana diperangan kemudian asup hate asup Islamnya eureun tina kufurna Muhammad ku aing bakal dibales surga jeung Allah. Tapi wa in tawallaw mun manehanna terus bae mengkol tina iman hatina terus bae tedaekeun iman di perangan ge terus bae falamu annallaha maulakum terus maneh perang ulah sieun annallaha maulakum sanyana Allah anu nulungan ka anjeun wa mutawalli uburikum jeung anu ngaropea ngurus ka aranjeun ka bae perangan terus nyana terus bae ngalawan perangan terus nikmal maula wa nikmal nasir anu bagusna anu ngurus Allah jeung pabagusna anu nulungan Allah percaya maneh ka Allah Gusti Allah ka Kangjeng Nabi. Bejakeun ka mukminin mukminin. Ku hari mati tamerangan kafir di negara Indonesia malah anu ngalarangna ge bangsa Indonesia sorangan. Anu ngizinan gerejana bupati jeung gubernur anu ngizinan perumahan-perumahan mewah jang eusi kafirin ge manehanna demi kemajuan negara. Jeung demi loba pemasukan ka kantong-kantongna mangpang meungpeung aing keur ngajabat. Sekitur aya teridoeun ge terus bae dibangun lantaran aya kokocoran anu luar biasa ngagolontorna kamari dararemo masyarakat TK Jakarta maksudna mah eta pembangunan-pembangunan nu teu diridoan teh di stop malah terus bae kuari sabaraha puluh imah eta nu bakal dibangun sebelum pemilu bakal geus ditambah orang RRC sekian ribu didinya boga pendudukna penduduk Indonesia untuk mendukung kelanjutan presiden. Ende kumaha coba? Urang teh kumaha encan anu daratang unggal peuting sabaraha ribu kuari urang teh kapan geus dibejaan kamari ieu di zaman demo-demo ku Habib Rizik dan tokoh-tokoh anu lain. Urang kan kuari geus wae informasi padahal terus-terusan. Geus sabaraha puluh ribu bari berKTP. Apa kos kitu tadi antepkeun wallahu alam kula mah ngan sakadar nyaritakeun ge ti tokoh-tokoh. Ge ti loka mamana. Tapi seperti etalah boro-boro urang endek qatiluhum kakarak endek ngayakeun gerakan-gerakan bagi Jesus tetap sel. Sel, sel. Di sel ge lamun urang bener-bener liilai kalimatilah surga. Bangsa jeung negara. Bari kira komo datang ka dibunuh nyin perhitungan di akhirat. Ya Allah ya Rabb, abdi negakeun agama Gusti demi bangsa jeung negara. Abdi nyaah ka anak incu jeung keturunan sehingga abdi siap kedal. Tapi ternyata nasib abdi dibunuh ku si eta. Abdi meta pertanggungjawabanna di sorgana abdi leuwihan tinu sejen. Jeung di narakana si eta kudu jadi kerak neraka. Titik. Ini ngomong mah supaya ulaya fitnah-fitnah yang saya jasa. Supaya lu sirik-sirik urang mah diserang. Kamari mah ngomong dengan di BSD doang. Urang kakarek di Sumarekon doang. Kuari geus ka dieu ka Kendal. Ka teureup terep. Tuh, udah masuk terep sekarang. Terus ka Kendal, terus ka tuh ka Kawalon. Kawalon, apa, Kawalon. Terus, ya gembong ngeditu terus. Didinya lah bakal ayah pendidikan Katolik, pendidikan Kristen. Apa ge saya izin ti bupatina tanyakeun atuh. Tanyakeun ka ditu rakyat nu ngarti, Pak Bupati sudah ada izin belum itu? Kalau belum ada, nah rakyat berangkat ka dinya sebab eta teh kan kuari bae budak leutik geus ditanya pangeran cenah jalain Allah. Geus anu kitu budak leutik. Allah siapa yang lain cak guru ge cenah pangeran mah bisa. Di sekitar ieu bae geus saya ditanya kos kitu. Masyaallah engke di kumaha? Tanyakeun lamun geus aya izin ti bupati, paket tamah jeung perumahan. Tinggal bupatina bae kurang seret. Hese-hese aman. Lamun can aya, teh tanah kurang uruskeun. Lamun geus aya bupatina seret. Hese-hese. Gitu aja kok repot. Ya Allah ya Rabb. Nah dia demi kelanjutan kelangsungan bumi pertiwi nu urang anak urang ieu urang goreng-goreng geus kumaha lain sirik jana boga imah bagus urang goreng lain tetapi ieu ketimpangan-ketimpanganna hiji eta tah pendidikan dua gereja geus aya izin apa encan tinggal sakitu doang urusan imah urang geus bisa meuli ngan teu hayang bae sebab duga duit tapi eta tinggal ditanyakeun, mohon kadung ngarti tanyakeun ka ditu ka bupati. Bisa izin can, encan, uruskeun. Lamun geus, bupatina seret. Enak aja bagian gua dong. Kerja sama, kalau enggak ada gitu-gituan semuanya berapa? Bagi saya kalau enggak gua teluh lu. Gitu bae, oleh saya. Aja namanya anu muring pa jadi teluh bae kurang. Qatiluhu hatta la takuna fitnah. Supaya ulaya malah diserang orang kuari. Geus puguh Alfamart, geus puguh Indomart. Sekian persen jang gereja, sekian persen jang ngelumpuh-ngelumpuhkeun perjuangan Islam. Sekian persen terus orang mah diserang. Terus pemerintahna meneng saos. Aduh, iya. Dekuaha kaharepna. Secara teori seperti itu. Padahal di titah nama wala yubadu geruh ulah ayah sesembahan salian Allah lamun nyana erin inna Allah bima ya'maluna basir surga cik Allah tina kufurna erin tapi lamun terus we perangan terus ulah sieun aing anu bakal nulungan deuleuh Badar minoritas kalawan mayoritas kuantitasna, tetapi aing nu nulungan menang asal sia boga keyakinan ka injak Allah. Nikmal maula wa nikmal nasir. Emang aya kitu leuwih ti aing anu ngurusan, memang aya leuwih ti aing anu nulungan moal aya. Tetapi Kangjeng Nabi nageges nyaritakeun diharep teng ke bakal aya kelemahan-kelemahan lantaran lais lain berbentuk khalifah ka ditunang ke bakal berbentuk amir jeung sultan. Raja-raja jeung presiden-presiden mah eta mah geus lain deuk negakeun agama, kabeh ge eta mangan sakadar dunia. Kecua ketika manehanana ngis acuanana lain agama ngis dunia atuh perangnya moal menang. Sakumaha engke prajurit-prajurit daga TNI-TNI abri-abri anu perang natengan sakadar dunia-dunia lain agama moal menang sebab pitulung Allah naletik. Ula-ula eta deui di medan laga cacak-cacakan kiai gedek degakeun agama tapi tujuanana lain agama ngan sakadar lipstik doang. Ngan sakadar di bibir doang agama horenganan di jeroma dunia rapuh agama hiji be Allah agama nu ditegakkeun karak tegar. Nu mantak Kangjeng Nabi nyaritakeun ketika perang pulang tina perang cak Kangjeng Nabi urang perang menang teh ieu teh jihad asghar perang leutik cak Kangjeng Nabi. Aik itu ayah perang akbar ya Rasulullah. Atu ayah perang teh ayah perang akbar. Wah mah wah ya Rasulullah. Ayah perang akbar naon? Perang akbar mah jihad. Jihadun nafsi. Perang nafsu. Ieu mah datang ka pae. Medana urang waktu dah datang ka pae. Ari perang di medan laga mah badar dag. Selesai. Uhud, dedet, selesai. Hunen, dedet, selesai. Atau akhir kamar iya, dijajah orang ku Belanda. 100 tahun, sahabat, babat. Diperangan ku orang, dedet, selesai. Bagdad, cek, selesai. Perang kamu, Turki. Dihancurkan Usmanina, dedet, selesai. Yaman, dagdikduk, setahun, dua tahun, selesai. Tapi jihadun nafsi masih keneh roh di kandung badan urang kudu perang. Numentak ieu bae heulanan urang majam medan lagana macan aya dek naon atuh urang peperangan di Indonesia. Urang dihijikeun di negeri Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan Bhinneka Tunggal Ika. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Naha atuh make perebut NKRI? Ieu ngagorengkeun itu pajar kaluar ti NKRI, ieu ngagorengkeun itu pajar ngagorengkeun, pajar kaluar kabeh perebut NKRI. Pancasilana eta keneh. Berarti kan geus teu damai di luhur. Nu ieu mekaikeun, nu ieu lain, nu ieu mekaikeun, ieu PKI nu asli nu mana? Nu asli da PKI mana? Putar kembali filmna make dilarang atuh sakadar deukna ningali sejarah doang ge. Berarti kan di jero aya unsur-unsur dan lain-lain sebagainya. Ngahiji gerage ulah aya kukumaha. Ngahiji ulah aya kukumaha. Atuh politik mah mal bisa ngahiji. Bang! Jahat-jahat na politik. Jahat. Mbah na jahat. Kajahatanannya emang kumaha kiai ulah waka anu main politik. Kala kiai nu milu beka politik. Hancur. Kiai nu milu ka politik dibangun kobongna kadeuleuk ku mata mah bagus jasa tetapi naon hartina pondok dua tingkat aya eusina kotak negeri hancur. Zaman Golkar tamah jahat Golkar mah datang ka kuani kejahatan Golkar mah ye cenah hadena gula bantu Golkar pedai leuwih dahsyat pedai ini digadilan sia ku pedai ini dele. Kuari nunges laporan di Panenggelang diserang di Tangerang teh nu tadina boga santri aya meureun 50 mah kamari milu jeung pedai dukang dukung aya nu laporan kieu santri kula tinggal 3. 3 ge teh sampurna nu hiji lehoan bae nu hiji hitut bae nu hiji gagaro bae. Nah, sia kejadian sia tah kajeung kukung. Kuda lamun boga santri kos kitu teh cenah lamun deuk ngariung bingung. Nu diajak nu mana ieu nu lehoan bae aeb. anu gugubrut bae budug atuh kan gitulah maning nu hitut bae ieu mah samar diajak nu hitut bae di jalan kene geus ngomong kiai yang itu betekeun sok bebeja bebeja hitut bae kudu bebeja ka kiai betekeun betekeun nya kiai naon deui kaluar bukur kepretkeun atuh kitu itu bae bebeja ka aing sama dikepretkeun kena irung kiai. Cakiai nasib, nasib balik ke imah nyonyut, nyonyut jenak ketrok lawang nyonyut gak sesalam alik gua cak pemajikan anak abah mawa dauk cucut nyonyut, nyonyut cak jenak dibuka ke dauk cucut tuh mana? Nyonyut, nyonyut, cucut, cucut, nyonyut orang nampol yang coba deki diusir kabeh santri baralik kabeh. Lain tidak ada ulasan dukung-dukung. Si hade deg-degakeun agama apa dunia sih sebenarnya? Ieu geus mulaian ku ari loba anu dibangun zaman kamari ku ari pesantren. Loba dibangun teu daekeun ngaraji masyarakat jadinya heran pinter ku pinterna. Bahkan jana ge kokotak euy sia atuh. Aing ge kurang naon ngaji naon di aing aya kunaon atuh sia. Ngaji teh jauh-jauh amat jadi aing aya ilmu. Teu bisa ngajawab masyarakat lain eta, nurani na lain eta. Sebab sia lain saarah jeung aing cak masyarakat. Aing mendeka Allah, sia mendeka sekupi. Aing mendeka Allah, sia mendeka Avanza cahayang. Kecuali lamun aing dibere ku sia. Eta masalahna bere deui, bere deui. Mantak ku ari mah tu urang nyaritakeun ayat ieu teh rada ka jero. Wa qatiluhum perangan ku aranjeun kabeh wahai mukminin mukminat di mana bae ayana santara dunia hum eta kufar kufar tapi ieu mah kufar kufar nafsu nafsu anu mantak jadi kakufuran teh perangan hatala takuna fitnatun sehingga ulah aya gangguan-gangguan di jero hate anu mantak ngawusulkeun urang ka Allah. Wayaki wayakuna dinu kulluhu lillah sehingga aya agama urang teh hiji bae tujuanna ka Allah merangan nafsu. Idu hese ge merangan nafsu. Masyaallah. Jangan kumaha sih nu sabenerna nafsu-nafsu teh kahayang anu mawa kabahayaan. Emang aya kahayang nu teu mawa kabahayaan sangat aya. Kekekekeke kumaha mimitina mimitina mapan Allah nyiptakeun roh rahmat teu wauh kana naon iwal ti ka Gusti Allah diturunkeun di alam laut make pakaian alam laut turunkeun ka alam malakut make pakaian alam malakut begitu diturunkeun ka alam mulki ku ari make pakaian alam mulki teh alam dunia pakaianana jasad roh nama iya kene nuti mimiti diciptakan ku Gusti Allah pernah mukalama jeung Gusti Allah begitu ditanya ku Gusti Allah lain tak aing pangeran sia bolu bala syahidna mukalama roh kabeh begitu diturunkan ke dunia dibere pakaian jasad tina taneuh boga kahayang mata hayang ningali anu indah-indah cili boga watak hayang ngadengen numerdu-merdu irung boga watak hayang ngambeunu sengit-sengit lazat lidah yang ngarasakeun lazat-lazat kitu keneh beuteung kitu keneh parji dan lain sebagainya ngabogaan perwatakan-perwatakan iroh bertolak belakang ijing jasad-jasad urusan hayang dunia roh urusan hayang ka Allah. Sebab asli indah roh maka Allah didinyalah mulai dipupuk dipupuk dipupuk lantaran pertama hirupna di lingkungan nana lingkungan kafir atur roh tewauhen ka Allah kulu mauludin yuladu ala fitrah tiap orok dilahirkan sesuai jeng fitrahna fabawa indung bapakna anu bakal yuhawidanihi wa yunasroni ngayahudikan jeng nganasranikan yakni nunga didik terhadap budak tersebut tergantung lingkungan keluarga. Lantarannya na di lingkungan kafir, tawuhun ka Allah, berontak tinggal berontak roh. Nyana di lingkungan anu intelek, roh wauhna samar-samar. Maksudnya intelek di urusan dunia. Nyana ieu dilahirkeun di lingkungan anu agamais, mulai wauh ka Allah. dimarhabaan supaya wau ka Allah. Terus disundatan supaya wau ka Allah marhaba deui. Dimarhabaan waktu keur notong rambut di ngaranan dimarhabaan diekahan supaya wau ka Allah. Kabelah dieuna disundatan dimarhabaan deui ngariung deui supaya wau ka Allah. Ora kayana dimarhabaan ge teu tebe eta marhaba mah marhaba salat mah tilok. Kudaon tah ka bawa ku jasa. Kabawaku keindahan. Roh sebenarnya mah hayang wauna jeung Allah aslina. Teu Gusti Allah nu mantak aing nindeun pakeanana make jasad supaya si aya perjuangan nu kudu diperjuangkeun teh ku sia teh. Roh sanajan make pakaian jasad tetep bae wauna jeung aing. Ulah kahalangan ku keindahan deuleuk mata, ulah kahalangan ku keindahan ceuli, kemewahan ceuli. Kaki itu kangenahan celi ulah karoba wau najeng aing ku wau ukunan ngeunahna irung jeung kadaharan-kadaharan pakaian sok bae eta mah urusan kos kitu mah urusan awak tapi roh urusanna jeung aing mulai kolot neangan pendidikan supaya nyahuan ka Allah ye budak di pesantren geun Kyai. Nah ya yeah, masrahkeun ka Kyai. Kakak nama nggak jadi insinyur, adina dengan si tuk perandes, dia mah nggak bisa mikir, mondok bet tolol. Lukia dibawa ke air, tolol ya. Dik di mana maju na ya agama asal guys abkir dari kapondok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nek di pondok kan jadi kiai, gak kiai, budak yatim tuh gua inung bapak. Misalnya tuh pasrahkan sadaya-dayana lah, dek kirup dek pake kaki je. Ya ingat tuh belah nukos gara ribai. Assalamualaikum, salam, santen, gay, nu mana? Eta teh budakna idiot. Diuk ge hampir teu bisa. Ngan teu bae mah dihuapan ka aing mamirna. Gara tapi kajeun tampung bae. Tampung geus geger gerak Allah geus. Di akhir zaman mah meureun kudu kos ge santri. Hayo geus hayo. Aya nu gagah, tilok ngaji. Kolot da atur bus siapeun atuh nyanana ge barengan betaheun ngan ngaji tilok. Insyaallah main HP bari pondokna. Ih, parah. Tah. Urang supaya wau ka Allah mulai ngaji anga minggu abeh roh wau ka Allah. Mulai janu ngabukakeun nama Allah. Oh, hareng pangeran teh Allah. Oh, hareng gangguan-gangguan teh ieu. Tah, perang jeung gangguan-gangguan nu bakal ngahalangan kana wauhna roh jeung Allah. Aya anu berjuang teh datang ka syariat doang, sakadarnya hororukunan doang. Aya anu rada silem ka jero melalui tarikoh. Aya anu ku Allah dibere datang ka hakikat atas perjuangan dirina. Nu mantak sok gura urang nu paling hese mah ieu adalah perang nafsu, perang jeung kahayang. Ieu nu hese mah ketika urang jam hiji peuting. Eta teh hudang teh ngaranana perang saat batur karerek di sisieun urang, saat batur lelah di sisieun urang. Urang ge kan kabawa ku alunan eta. Namun orang terus ya hiji jeng eta nu ieu kerek ieu atuh eta tinggal ngendangan we ngokik masyaallah tinggal di akoran we kurang tang ting tung tang ting tung tang ting tung eta kerek nu lelap tapi orang hudang perang eta ngaran perang eta perang jeng nafsu awak sebenarnya mah sia teh embung di bawah kieu cakroh teh sia teh hayangna mah hees kan tapi kan aing hayang ka Allah geus sia mah ulah sok dahar jang geus nginum jang geus ngopi jang geus maroko kita tadi atuh aing mah wayahna urusan aing mah cakroh sia milu jeung aing tunduh yeuh nyanet tahan Allah aku teu kuat cak awak tunduh tahan cak awak cak mata aduh teu kuat tahan Allahu Akbar pas tahiyat aning ngedeng bae ngedeng teu kuat cicing kaburu asyhadu an la ilaha illallah lepak bae ieu ngaranna eleh perang ke situ eleh perang tah ieu di sel kuduna tah kudu perang Allahu Akbar tunduk dibabuk poin sia goblok sia. Ya Allah, gimana tejana geser wae tunduh-tunduh. Tol pantaukeun sia kuaing. Colok bisa kuaing sia. Allah, geus urang datang ka salam. Aduh, capek jasa ya alabatan ngalalabatan nyupir ya ka kontainer ka Surabaya gede eulap perang geus aing hayang ka Allah cakroh teh siakan hayang HS dilikeun ku aing sia aing nyeduh kopi sia ku aing kopi sa ember sia aya sia hayo hayo hulu sia ka dinakeun geus lain diinum deui sia ka dimah hayo bebaskeun hulu urang ka dinya karasa kan cengarnya nata makana kopi teh cek batur cedah eta teh bakal nyengharkeun lain diinum bebaskeun hulu kada kerasa-kerasa ku aing sia perang ngaranna geus kumaha bae carana urang perang supaya menang ieu bae tah hudang ti peuting supaya menang kumaha carana nu mantak eta neangan cara kitu teh urang sosoronganan mehese diatur ku Imam Ghazali cara urang hayang hudang ti peuting diatur ku Tuan Syekh Abdul Qadir cara urang istiqomah hudang ti peuting lantaran perang urang maka pan perangna teu boga taktik. Sarua jeung kamari ieu de ka Rohingya ditanyaan, kamu dari mana? Dari Tangerang. Mau kemana? Jihad, Pak. Jihadnya kemana? Ke Rohingya. Kamu punya permainan apa? Enggak punya permainan, saya mah cuma semangat dong. Jangan, mati lu sono. Benang atuh, sono kan lu bukan mau ngopi, mau perang. Nah, orang Banten tanya, siapa kamu nama? TB. TB itu bagus apa tal? Bangunan ini. Toko bangunan. Saya mah TB toko bangunan, jangan perang. Udah jualan genteng aja lu situ. Udah, jangan. Ini kirain gua TB tuh bagus. Ternyata lu mah TB tuh, iya, tanpa penyama toko bangunan. Nges, siapa mendingan dirinya sampai perang kan ya, guys, Pak. Ayo orang Banten beneran. Mau kemana? Saya mau perang, Pak. Mau kemana? Ke Rohingya. Punya permainan apa? Seluruh permainan saya punya. Masya Allah. Saya baru turun dari Gunung Karang, Pak. Mau-mau udah saya kerekam semua, Pak. Termasuk Bapak, kalau Bapak menghalangi saya, ini korban yang selanjutnya. Diam Bapak sini. Wah, Bapak, udah dah, sono. Iya, belum tahu dia. Takara, aduh, kos-kos gitu, kos menguasai. Ya, dalam Pak Kadir, kula Pak Kapra. Tak, cau ya, cekal kukula. Tutung lah, Masya Allah, maka. Bisa yang cobaan Bapak kukula. Sayang, jatian. Nggak sekudu bebe jadi saya kari-kari ke Rohingya naik naon lo susun kan barang di tesulat kemudian sambarangan lantarannya naboga taktik abrigen nu mantak diperangkan nge di deleheula iya prajurit najang ukuran mana musuhna nu iya beheula iya emang serada dahsyat nu iya tiga tanah ulah wakan nurunkan bangsa letnan kolonel nges bayaranan bangsa kopral nu parah nge antepkan gas lah darah kan itu. Nah, ya taktik perang teh kumaha lamun berhadapan na kieu kumaha lamun kieu moal kalon kieu aya taktik-taktik perang sakulaha penca ieu geus sarua perang urang hudang dipeuting kok bisaan sih Tuan Syekh kok bisa aya guruna nu ngalatih disebut thoriqoh geus lamun de hudang peuting mulai awalna ulah seubeuh teuing beuteung sebab seubeuh mah mawa tunduh. Ya di mana-mana geus sudah ngerilek lah, didinya diuk lah. Sanggeusna diuk deuleukeun roh urang kaluar ti irung 70 kali. Deuleukeun irung ngara urang. Aya taktikna nu mantak. Eta teh maksudna naon? Deuk ngeueuh-ngeueuhkeun kaingetan-kaingetan urang, aktivitas urang keur beurang. Aktivitas tani, aktivitas toko, aktivitas pasar, aktivitas pemerintahan dan lain sebagainya. Urang sidakep sesuai jeung aturanana neuleukeun kana kaluarna roh ti irung urang. Ulah kada ku pamajikan, wah, ka haji jadi kieu ye. Haji. Ye kula geus bubuka, siap. Ada perang teh jadi deuk perang. Isuk bae cak jalo perang nu ieu mah. Maning ieu bae geus aya diharepeun. Wah, teu beres ieu tarekat teu beres ieu teh. Ah. Mandak mulai ku ari eusian geus 70 eusian Allah. Allah. Allah. Kaluarna Allah 70 karek mandi set geus poho. Pasti dengan sesuai mete di tangan ulawak ka diurat wiri dilanan lamun encan khusus. Tabak cerita aya cara-cara. Mandi, beres, wudu, Nus, inget dah ke Allah. Allah kuat. Sajam ke Allah. Sebab iya awak nuturkan roh. Ayo orang mah roh nuturkan awak. Lamun ibadah awak geus nuturkeun roh ribuan rakaat moal kudu lusik. Sebab roh lu bergerak. Allahu Akbar, ieu mah ngan milu doang. Tapi lamun roh milu ka awak, cak awak tuduh oke. Ieulah urang deuk mindahkeun tentang karesep urang deuk diaslikeun ka Gusti Allah, awak supaya nuturkeun eta adalah kahalangan ku nafsu, resepna mata resepna ceuli, geus urang perang supaya ulah resep eta mata jeung ceuli, aya metodena tarikoh ngaran. Tidinya lah kakarak awalan-awalan-awalan kuali mulai asup ka jero melalui lelembutan-lelembutan latifatul qalbi latifatul rusir kopi dan lain sebagainya. Idinya lah kudu muatan-muatan waya dinya mana nu kudu dihadirkan jeung mana nu kudu dipiceun melalui metode guru laksanakeun beuki hampang. Eta encan sakumaha? Encan sakumaha? Engke babacaanna geus tina la ilaha illallah jadi Allah, jadi Huwa, jadi Al-Haq, jadi Al-Hayyu, jadi Al-Qayyum, jadi Al-Qohar. Nah ieu teh sesuai jeung aturan metode guru. La ilaha illallah natimmitil ma'budah bihakin, kemudian la maksudah bihakin, kemudian la matlubah bihakin, dan selanjutnya. Nu mantak kok kuat amat sih kiai eta, heran aing mah. Salatna teu eureun-eureun. Atuh ulah dideuleukeun we tanyakeun ku dia. Atuh dia mah ngan neuleu doang sih. Atuh dia mah irangkas betung ye. Neuleukeun we urang lamun neuleu ka Abuya Cidahu. Urang datang kadinya maghrib, kemudian sholat teureun-eureun. Allahu Akbar deui, Allahu Akbar deui, Allahu Akbar deui. Dikira eureuna ieu sih, reun isa. Tah sisa sholat deui, tah sholat. Terus ngaji. Urang teu kabagian ngobrol jeung nyana mah. Aya ngobrol panjang jeung nyana. Naon? Apa urusannya dengan gua? Emang gua pikirin lu. Aduh, itu bisa we. Lamun lain geus akrab-akrab amat mah jeung buya teu bisa. Sebab naon? Katungkul ku Allahu Akbar. Teu capeun. Ngaji, lamun Mama Bakri mulai di jam 9, erin-erin subuh, eta takkan fana, tekarasa di jam 9, masya Allah syahriahan, lamun lain kumurin, nak Mama, mis adan, adan naon, adan subuh, masya Allah, wallahu alam, di jam 9, erin subuh, nak naon, ente manggis deluan deh jam, jam kaya liwat, kaya liwat sih, atau kuma aing bae sih, yang malah ada yang mau ke aing. Awas aing ngeureun asar ya sia. Ndek nundukeun murid teh lain lalagaan hese kudu guru anu mursyid lantaran guru anu teu mursyid mah bakal nyilakakeun. Nitah teh lain ku nafsu guru mursyid mah sebab geus eueuh nafsuan. Lamun encan boga predikat mursyid ulah waka ngamuridkeun atuh manehanna sebab ngurusan dirina ge can mampu. Geus ke karasana ku murid-murid nyulusup ka jero kolbuna sebab ti kolbu datangna ka kolbu deui lamun ti lisan datangna ka lisan deui kitulah nu kaluar teh kapan ieu teh adalah merupakan rahmat karomah nu kaluar teh hikmah dibentukeun modelna model cai lamun ti jelema anu ikhlas caina cai tiis bari herang ngeunaheun dipake mandi jeung nginumna lamun jelemana ahli dunia ieu butek caina. Nu kaluar ti lisan ge ibarat ti cai, cai nu kaluar ti kiai-kiai ahli dunia. Teu ngeunaheun pake mandina, lamun urang dibuktikeun deuk mandi caina kiru moal daek, merengket. Merengket. Nu mantak kiai lain teu bisa ngaji jamul jaome aya di kumis nyana, ukudul juman aya di janggot nyana, patul muhin mangges aya di kelek nyana. Wah beh araya, tapi urang embung ngajina lalantaran kaluarna caina kiru embung mandi urang. Seperti eta lah Kanjeng Nabi ngagambarkeun ilmu nu kaluar ti kiai bagaikan cai ketika ikhlas ngeunaheun tiis dari kolbu ke kolbu deui urang bogoh ka awewe awena bogoh teh kudu ngomong. Teh kudu ngomong cukup bae ku mata. Beres masyaallah. Itu ge ting-teng adong geus patingteng ting-teng hujanan. Tanpa bahasa. Lain eta masa lalu aing mah caritaan sia. Ya Allah, ya Rabbi. Tanpa harus ada bahasa, cinta bicara. Cinta adalah buta seperti eta. Ji, atuh deuk teu buta kumaha atuh aya santri bobogohan teu boga duit tafsir Munir dijual. Eta kan buta ngaranna. Masya Allah, kolot mengbalikin tafsir Munir, aja jangan ada keman 5 tahun kakarak tamat. Kuari pakai bobogohan, lenyap tafsir Munir. Kaman tafsir Munir saya coba aing deg-degus. Awal, kuna pakai bobogohan aing. Aing tebalkan dahsat-dahsat. Dahsat-dahsat. Sebagian kiai gimana? Nah, iyalah, ngegeserkan roh supaya menang. Awak supaya iluka roh, sebab Allah roh, luahuhin ke Allah. Kurang lemun di politik mah, iya teh roh milu ka awak, kahayu-hayu awak baik. Diajak ke restoran, diajak ke hotel, diajak nele awewe, diajak blu musik dan lain, jojik dan lain sebagainya. Roh ngejerit sama nama lain dunia aing cak roh. Aing mah wawna ka Allah, kurang aing. Kurang siang ngajak-ngajak aing kos kia, dikutuk siak lain. Roh sama nama ngejerit di jero dada mah. Roh ngejerit ke bupati, roh ngejerit ke DPR, roh ngejerit ke bangsa dewan-dewan anu teu balaleun goblok cak roh aing teh lain kieu sebenerna mah lain diajak korupsi lain diajak kos dia aing mah wauna ka Allah aing kunaon aing diajak aya kos kieu engke weh kana neraka mah aing bareng jeung sia tolol goblok teu karasa tadi carekan mentak melalui metode torikoset awak supaya milu karo lentur nyana ketika datang waktu salat berjamaah cak roh. Cak awak teh atuh imah capek. Helo si ajeng aing, kuing segeut dididik, dahar geus, nginum geus, narokong geus, masih kene ngecerit kene bae, pantogeun sia bae. Milu Allah wa ridan, sakro teh wiridan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Imah duitan cak awak teh, duit teh sia. Karekanan. Bot, kenakeun lentur awak teh milu ka roh. Terus sesuai jeng wiridan-wiridan la ilah illallah la ilah illallah dan lain-lain sebagai wiridan-wiridan salawat-salawat dan sebagainya engke lentur. Oh kaditu nama horeng awak teh deuk wayah dahar teh dahar ge kuat bae, wayah nginum teh nginum ge kuat bae, wayah sare teh sare ge kuat bae, lantaran makin wauh roh urang ka Allah makin terlupakan urusan awak mah. Ulah kaget lamun 40 peting teh dahar jelema teh lantaran cukup ku subhanallah. Subhanallah teh babacaan roh tapi efekna ka awak jadi seger. Masyaallah. Moal Siti Fatimah bebejah yang boga hadam ku Kangjeng Nabi kieu bae atuh Fatimah geus bela hayang boga hadam aku kacapean eta bae mantas salat maca subhanallah 30 kali alhamdulillah 30 Allahu akbar 33 kali. Tah hayang hadam si diberi eta naon hubunganna. Orenganan lamun geus katayakan maca subhanallah subhanallah subhanallah 30 kali 33 alhamdulillah alhamdulillah 33 kali dan Allahu akbar 33 kali maknana engke bakal moal boga bakal moal hayang boga hadam. Sebab teu hayang dahar ka ditu. Teu hayang dahar we naon boga hadam. Jangan mantak boga hadam ge kudu aya anu mangmasakeun kudu aya anu mangnyeuseukeun kudu aya eta teh hadam-hadam urang teh jang kebutuhan awak urang aya urang teh hayang dahar hadam baralik sia anggonan aing geus teh hayang dahar aing geus jadi minantu Allah aing kudu ka masjid geun ye nggih. Enggak, sekali itu kan cuma lo, Pak. Anu kadari, baik dahar tehayang, nginum tehayang. Nges tehayang nanon, ngerokok kege sayang. Ih, mah kudu bakar rumah sakit. Orang tehayang, nak. Ih, mah lain ke Allah, lantaran gering. Beda, anu boga kehayang ke Allah, seger. Orang ini ngeli abu ya, seger baik. Ini ngeli abah di dia, seger baik ke dulu, nak. Padahal aja biasa bae wae dahar-dahar wae henteu-henteu. Tapi seger bae. Apan aya nu dahar 4 kali sampai sapeuting di planning dahar teh. Suki-suk dah jam sekian dahar, jam sekian dahar, peuting dahar. Beuh, tamah masyaallah. Atuh tamah eleh pabrik sosotan mah terus bae. Ngegerenyem bae. Qatiluhum. Perangan ku anjeun wahai mukminin mukminat. Kufar-kufar nafsu. Nafsu-nafsu nu aya di urang nu bakal nyilakakeun perangan ku anjeun. Berbagai kahayang-kahayang teh bari dorongan roh supaya ka Allah lain sakadar merangan nafsu sakadar nafsu kitu bae tapi deuk ka Allah keun hatta la takuna hitatun sehingga ulah aya syirik-syirik gangguan-gangguan anu bakal ngahalangan urang husul ilallah wa yakuna dinu kullu lillah jeung sakabehna agama di ka Allah keun bae karak ngeunah. Dalam langkah perang napa ini tahu maka lamun eureunna nafsu teh urang di perangan teh urang bisa meranganana tu fa innallaha bima ya'maluna basir. Sanyana Allah teh ningali kana naon di pigawe ku urang yana kemenangan urang diangkat jadi waliun min auliyaillah. Berbagai perang nak naik deh, ti solihin naik jadi wali, durus wali ge, engke jadi kutub. Mulai nyana teati, nukoba nujaba uropa asaib naik. Berbagai peperangan anak disesuaikan. Kelasna engke ya kelasna kelas kabupaten, kelas provinsi, ya kelas nasional, ya kelas dunia. Sarua di alam kewalian teh semedal kitu. Engke tamu-tamu nagen udara datang teh kelas-kelasna lain-lain. Nggih pake kadeleku zahir mah bangun aki-aki bae sebab horeng Kangjeng Nabi hadir. Lain deui. Para ka masyaallah karim. Kangjeng Nabi hadir ge datang ngobrol jeung urang-urang ge bisa nyaho. Urang makan kadatangan ge ku si Hidir. Si Hidir tukang lauk. Eta mah aya di gigireun imah. Ieu bae Kangjeng Nabi hadir. Belah ditudap para wali-wali. Lamun Habib Lutfi bisa ngobrol jeung para wali, lain bohong. Gus Dur bisa ngobrolin yang para wali lain bohong. Eta teh hasil jihad, jihadun nafsi. Dek percaya dek ente. Seperti etalah ahli-ahli Allah di dalam negeri maupun di luar negeri. Moal katahan, jelema ditahanan supaya ulah zarah ka Gus Dur moal bisa. Jelema ditahanan supaya ulah zarah ka Abu yang moal bisa. Ditahanan supaya ulah zarah ka Maula Hasanuddin moal bisa. Tahanan jelema ulah zarah ka Syekh Maula Mansur moal bisa. Sebab nama gerak Allah ulah sieun Wahabi nyerang, Syi'i nyerang, ulah sieun engke aya nu berontak secara gaib. Ye, eta mah gerak Allah, engke aya wali-wali Allah. Geus kurang kumaha ku ari Wahabi triliunan rupiah geus gerak di Indonesia, tetapi makin menjadi-jadi ka orok-orok diajak zarah. Ka orok-orok kita ulah geus diajak bae zarah, Wahabi geus sial deui, sial deui. Waring geus aya bakalna ulah usoli, ulah marhaba, ulah hadiah. Apa hubungannya kita dengan yang mati? Ieu Wahabi geus terus bae nyerang. Ulah bingung, ulah kaget. Sebab wali mah teu maot. Terus datang ka anu sesuai jeung nyana didatanganna. Tidinya langke bakal marudah jelema-jelema an sinergis jeung para wali-wali Allah. Teu kudu gede-gedean ngomongna asal dat. Sebab naon? Ti hati nurani. Wa in tawallaw lamun eta kakafiran kakafiran yana nafsu teh terus bae ngahalangan tina iman fa falamu annallaha maulakum terus perang ulah eureun urang teh geus setahun dua tahun masih keneh wuh pohara kahayang mata celi beuteung jeung sajabana ulah eureun falamu annallaha maulakum Allah nu nulungan bakal kapangih engke yakinkeun ka Allah nikmal maula wa ni'man nasir pang hebat-hebatna anu nulungan adalah Allah, percaya ke Allah. Ngan tinggalin doang bejana batur mangis bisa hiber aing mah ye jalan di tempat. Ngis kaje ulah pemikiran hiber. Ngis aing mah bisa sakit bae geus aya ngaji kudu dihareupan.